Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan dars ke-20. Itu yang ketiga, khabaru inna yakunu. Khabar inna itu bisa ya dalam bentuk alhamzah isman zahiran kama fil amsilati sabiqah, bisa berupa isim zahir. Khabar inna itu isim, bisa berupa isim zahir sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Alba'u yang b, syibhu jumlatin, bisa dia dalam bentuk syibhu jumlah ya, semisal zarfun au jarun wa majrurun, atau zarf dan jar majrur. Intinya sama seperti khabar. Kenapa? Karena khabar inna itu dulunya sebelum masuk inna pada mubtadanya, ya dia khabar. Maka hukum-hukum khabar itu mirip dan berlaku pada khabar khabar inna. Mislu contohnya, inna rahata ba'da ta'abi. Sesungguhnya kenyamanan itu setelah lelah. Ba'da ta'abi itu syibhu jumlatin mukawwanatun min zarfin wa mudafun ilaihi khabaru inna. Ya, syibhu jumlah yang terdiri dari zaraf dan mudhaf ilaihnya, yaitu at'ab, sebagai khobar inna. Jadi, irobnya, inna minal ahrufi al-musyabbahatu bil fi'li, ya, huruf yang menyerupai fi'il, wa huwa harfu taukid, dia huruf taukid, wa nasbin, dan penasab, mabniun alal fathi ar-rahata, ismu inna mansubun isim inna wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Ba'da zarfu zamanin mansubun. Zarf zaman mansub. At-ta'abi mudafun ilaihi majrur. Ya, at-ta'abi mudaf ilaihi majrur. Wa syibhu jumlati ba'da at-ta'abi. Dan syibhu jumlah ba'da ta'abi sepakat fi mahali raf'in khabaru inna, pada posisi rafa sebagai khabar khabar inna. Contoh yang lain, la rajula fid dari, tidak ada seseorang lelaki pun ya di dalam rumah. Fid dari jarun wa majrurun khabaru la, ya, khabar khabar la. Ajimu ya, dia juga bisa berupa jumlah jumlatan ismiyatan atau jumlatan fi'liyatan. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mislu contohnya, innal misbaha dawuhu syadidun. Sesungguhnya lampu itu sinarnya terang. Dawuhu syadidun jumlatun ismiyatun khabaru inna. Di jumlah ismiyah khabar inna. Jadi khabar innanya itu muktada khabar lagi. Kemudian laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda kembali lagi pada satu waktu. Ya'udu jumlatun fi'liyatun, ya'udu jumlah fi'liyah, ya ada fi'il dan fa'ilnya, fi'ilnya ya'udu, fa'ilnya dhamirun mustatir yang tersembunyi takdiruhu huwa, kembali ke asy-syabab, ya khabaru laita sebagai khabar khabar laita. Wasayati syarfu ma taqaddama inda dirasatil jumlati wa makanuha minal i'rabi fil babi rabi'i. Dan akan datang penjelasannya tentang hal tersebut, yaitu mengi'rab jumlah pada pembahasan tentang i'rab di bab keempat. Kemudian yang keempat, poin keempat, ar-rabi yajuzu taqdimu khabari inna idza kana syibhu jumlatin wa ismuha ma'rifatun. Wa ismuha ma'rifatan. Boleh mengedepankan khabar inna jika ya, dia syibhu jumlah ya, dan isimnya ma'rifah. Misal contohnya, inna fi ta'anni as-salamata. Sungguhnya di dalam kehati-hatian ada keselamatan. Fita'ani khobaru inna muqaddam. Kenapa? Karena jumlah syibhu jumlah, jar majrur. As-salamata ismu inna muakhar. Isim inna muakhar. Ini yang boleh dikedepankan. Yajibu taqdimu khabaru takhabari inna, wajib mengedepankan khabar inna. Yang pertama, idza kana syibhu jumlatin wasmuha nakiratan. Jika dia syibhu jumlah, itu jika khabar innanya syibha jumlatin wasmuha nakiratan dan isimnya nakirah. Contoh, inna ma'al usri yusra di surat asy-syahr asy-syarhah ya asy-syarh atau alam nasyrah, maka di sana ma'al usri khabaru inna muqaddam wujuban secara wajib. Kenapa? Ya, karena yusran ismu inna muakhar, dia nakirah. Karena dia nakirah, maka wajib dikedepankan. Alba'u yang B, idza kana fi ya fi ismi inna dhamirun ya'udu 'ala al-khabar. Jadi mirip seperti khabar yang wajib dikedepankan, berlaku juga di khabar inna. Jika isim inna-nya itu mengandung dhamir yang kembali kepada khabar, karena dhamir itu harus kembalinya ke belakang kepada kata yang telah diucapkan, maka ya, dia harus di belakang mubtada-nya. Contoh, inna fid dari sahibaha, di dalam rumah itu ada pemiliknya. Di dalam rumah, sesungguhnya di rumah itu ya ada sahibaha, ada pemiliknya. Haknya kembali ke ajar. Fid dari khabaru inna muqaddam, sahibaha ismu inna muakhar, waqad ittasala bihi dhamiru al-ha'i ya'udu 'ala al-khabari, maka pada mubtadanya bersambung dhamir ha yang kembali ke khabar yang ada di belakang yaitu ad-dar. Kemudian yang kelima, idza tasalat ma bi inna wa akhwatiha abtalat 'amaluha ma'ana laita. Jika bersambung ma, namanya ma kaffah, pada inna dan saudara-saudaranya, maka batalah amal dari inna dan saudara-saudaranya tersebut. Ma ada laita, kecuali laita. Fa idza dakhalat 'alaiha ma jaza ihmalu laita wa jaza ihmaliha wa jaza ihmaluha. Maka boleh bagi laita mengamalkan, dia beramal yaitu inna laitanya, atau juga boleh untuk tidak beramal, boleh diabaikan. Contohnya mislu innamal umamu ya innamal umamul akhlaqu nabakiyat, hanyalah umat-umat itu dinilai ya, dari akhlaknya yang masih ada. Innamal umamul akhlaqu nabakiyat. Ini contohnya ketika ya anaknya itu ya bersambung dengan makaffah. Maka kalau kita lihat innanya ini tidak lagi dia beramal, tidak memansubkan umam ya. Harusnya kan kalau beramal umama ya, innamal umama. Tapi di sini tetap innamal umamul akhlaqu mabaqiyat. Hanyalah umat-umat itu dinilai dari akhlaknya yang masih tersisa. Contoh yang lain, ka'annamal qada'ifu qasfur ra'di. Ya, ka'annamal qada'ifu qasfur ra'di. Seakan-akan al-qada'if ya, peluru-peluru itu atau apa namanya? Roket-roket, misil atau senjata peluru ya, peluru-peluru itu qasfur ra'di ya, mirip apa namanya bom ya, bom ar-ra'di petir, jadi berentet mungkin ya, kalau ada orang nembak seakan-akan pelurunya itu berentet ya, bagaikan serangan ya, bagaikan petir ya. Ka'annamal qada'ifu qasfur ra'di. Nah di sini juga ka'anna, saudara-saudaranya inna, kemasukan ma, maka dia tidak beramal juga. Tapi contoh yang lain, laitama al-imtihana sahlun. Bisa juga, laitama al-imtihanu sahlun. Boleh beramal, boleh. Boleh tidak. Ini untuk khusus laita saja. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.